Ya, begitu. Ini celaan-celaan seperti ini enggak dibolehkan. Ini dijaga lisannya. Ini sebuah nikmat, enggak boleh mencela makanan. Dan dahulu ini pernah di sini ada santri yang dulu-dulu dia memahami makan buncis itu melemahkan hafalan. Dan ditanamkan kepada santri-santri yang lainnya, sehingga santri yang lainnya begitu melihat buncis dibuang semua di tempat sampah. Ini sampai tukang masak ini bagaimana ini? Ternyata kenapa kok dibuang? Kena pemahaman seperti ini. Ini kita tanyakan ke Syekh, apakah buncis seperti itu termasuk melemahkan hafalan? Ternyata tidak ada pemahaman seperti itu. Kalau mungkin ada ulama itu sekedar ulama, bukan apa? Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi enggak harus saklek begitu, pokoknya buncis bikin lemah sahabat enggak mau. Terong bikin lemah sahabat enggak mau. Kemudian dibuang-buang dengan membazir. Atau mungkin kalau disuguh ya minuman-minuman, ya orang-orang Arab biasanya minuman kopi itu sebelum mendidih, jadi ketika sudah tek-tek itu langsung dimatikan kemudian dituangkan ke kopi. Jadi kalau keliru sampai mendidih baru dituangkan, nanti akan apa? Sebenarnya kita dengar marah-marah pembantunya ketika dirasakan ini kopi kok seperti ini. Langsung dilempar, ini kopi kencing kuda ini, dilempar apa? Par, langsung pecah namanya. Seperti ini enggak boleh ya. Bagaimanakah Rasulullah SAW? Enggak pernah beliau itu mencela makanan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman in istahahu akalahu wa in karahu tarakah. Tidak pernah Rasulullah SAW itu mencela makanan sama sekali. Kalau beliau selera memakannya, kalau tidak sudah ditinggal, tidak perlu harus ngomel dengan makanan. Kemudian ada berikutnya, ini sebelum makanan ada persiapan ini, makan dengan cara jamaah. Hadis Abu Daud, hadis yang sahih, ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fihi, berkumpullah kalian pada makanan, karena akan diberkati. Makan dengan jamaah yang sudah kalian terapkan di mahat ini. Jadi kalian bersyukur bisa mengamalkan yaitu sunnah dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Karena mahat kita namanya apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Jadi kalian sudah disuruh mengikuti bagaimana cara yang sunnah. Kemudian juga meniatkan ketika makanan itu untuk niatnya untuk apa? Nanti untuk bisa beribadah kepada Allah Taala. Jadi ada niatnya, bukan sekedar memuaskan apa pokoknya makan yang seleranya atau mungkin sepuasnya, tidak ada niatan-niatan. Niatkan ini untuk beribadah kepada Allah SWT, akan berpahala bermakna seperti itu. Taib, ini adab makan sebelum makan. Sekarang adab di saat makan, sudah mulai makan. Ini tadi sebelum, sekarang sudah ada hidangannya, kita siap mau makan. Adab yang pertama, membaca basmalah. Hadis Aisyah, akhraj Abu Daud, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah fa idza nasiya ayadhkur ismallah fi awalihi falyakul bismillahi awalahu wa akhrahu. Jika salah seorang antara kalian makan, hendaknya menyebut nama Allah, bismillah. Kalau lupa, sudah kandung makan belum baca basmalah, katakanlah bismillahi ya, dalam riwayat fi awalihi wa akhirihi, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Demikian kalau lupa. Dan para ulama berselisih pendapat apakah hukumnya basmalah ketika makan. Ada mengatakan wajib, jadi harus baca basmalah. Pendapat yang kedua mengatakan jumhur ulama mengatakan mustahab. Kalau bisa ya diupayakan, jangan sering-sering lupa, karena setan akan andil di situ kalau kita makan lupa baca basmalah. Kemudian makan dengan tangan kanan, hukumnya wajib. Jangan makan dengan tangan kiri, sebagaimana orang-orang awam. Kalau kita lihat orang-orang awam makan biasa, minum juga biasa, begini aja ya. Pakai apa? Tangan kiri. hendak tangan kiri berdiri. Padahal celaannya luar biasa. Rasulullah menyebutkan hadis Ibnu Umar wa Muslim, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau salah seorang dari kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. "Wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Kalau minum dengan tangan kanannya. "Fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bisimalihi." Karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Jadi kalian menyelisihi. Kalau kalian makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, maka sebagai tasabuh dengan perbuatannya setan. Jadi sudah di ini yang tangan kiri untuk apa? Untuk cebok bagian belakang, ini yang kanan untuk yang baik-baik. Berikutnya, makan dengan jari-jari. Kalau makanan yang mudah untuk bisa di, ya menggunakan tiga jari, yaitu ibu jari, telunjuk dan tengah. Begini caranya. Kalau mungkin makan nasi begini, bagaimana? Bisa enggak ini? Begini, sedikit sekali ya. Kalau orang Arab biasanya kita ketahui, kalau makan nasi itu enggak kayak kita. Kita kan enak begini. Orang Arab makan begini, ya, begini tangannya, begini. Kayak susah begitu. Jadi kalau kita mungkin santai begini makan, jadi enggak jatuh. Kalau orang begini, ya, begini sudah enggak bisa ada yang merojol, ada yang ini makan begini. Kalau mungkin makan makanan yang mungkin bisa dipegang dengan tiga jari, gunakan itu. Disebutkan hadis riwayat Muslim, "Inna Rasulullah sallam kana yaqulu bisalati asabi fa idza fariha la'iqaha." Nabi itu makan menggunakan tiga jari. Kalau selesai beliau menjilatinya. Dijilati. Ya, supaya mungkin ada nasi, sudah dijilati enggak apa-apa. Jangan jijik atau mungkin gengsi. Sudah enggak. Upayakan kita tawa untuk bersyukur walaupun sedikit yang ada. Baik. Kemudian yang keempat, makan dari pinggir, tidak makan dari tengah. Ini kalau ada makanan begini, jangan dari tengahnya begini, tapi dari pinggir, kemudian menengah. Kata Nabi dalam hadis Ibn Abbas, rawat Tirmidzi dan Ibn Majah, hadis yang sahih, "Anal barakata tanzilu wasat ta'am, fakulu min hafitaihi, wala ta'kul min wasatihi." Barokah itu turun di tengah makanan, maka makanlah dari pinggirnya, dari arah pinggir-pinggirnya, dan jangan kamu makan dari arah tengahnya. Ada berikutnya, dari arah yang dekat. Ini kalau makannya jamaah mungkin 4 orang begini, maka dari pinggirnya. Tadi kalau mungkin makan sendiri, jadi makannya dengan dari arah pinggir, bukan dari kita bikin bolongan tengahnya begitu, ya, bikin kawah tidak, tapi dari pinggir. Kalau makannya dengan jamaah, maka masing-masing dari arah dekatnya. Jadi kalau misalnya si fulan duduk di sini ada fulan, jangan si fulan di sini ngambilin makan dari sini, ya. Tidak betul seperti itu, masing-masing dari dekatnya. Pernah kejadian di masa Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan, "Kuntu hulaman fi hijri Rasulullah SAW." Aku dulu anak kecil di bawah bimbingan Rasulullah SAW. "Wa kanat yadi tatisu fi safah." Dulu tanganku itu kalau makan kesana kemari, ya kadang di depan, kadang kesana begitu. Maka Nabi mengatakan, "Faqala li Rasulullah SAW." Nabi mengatakan, "Ya gulam sammillah, wahai anak, ucapkan basmalah ketika makan. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan dari depanmu. Jangan nyerobot sana, nyerobot sini, nyerobot situ." "Fama zalat tilka ti'matu ba'di." Maka setelah itu menjadi kebiasaanku, terus tidak dilupakan. Bagaimana Rasulullah bimbing anak sehingga dengan begitu menjadi kebiasaannya makan basmalah dengan apa, dengan tangan kanan dari arah depannya, tidak nyerobot ke sana kemari. Kemudian yang ke-6, jika ada yang jatuh dibersihkan, diambil dan dimakan. Ada yang jatuh diambil, dibersihkan dan dimakan lagi, enggak apa-apa. Jangan diajari cicik kotor begitu, ya. Kalau mau ini yang kotor diambil, dimakan lagi. Disebutkan dalam hadis Muslim, "Idza saqatat min ahadikum luqmatun falyumit ma kana biha min adza, tsumma liyakuluha wa la yad'aha lisyaitan." Jika jatuh suapan salah seorang di antara kalian, hendaknya dia bersihkan, ya. Kemudian bersihkan dari kotoran, kemudian dia memakannya dan jangan membiarkan untuk bagian syaitan. Berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Menjilati jari-jari dan nampan. Jadi bersih. Dari jarinya kemudian nampannya sehingga enggak ada satu upo pun, tidak ada satu nasi pun yang ada. Demikian semestinya. Kalau di ma'at ini bagaimana yang anak-anak? Bersih benda ini makanya? Bersih. Alhamdulillah. Dan dulu-dulu ya kalau kita masih baru-baru mengenal mengaji, kenal salaf, kalau misalnya ada undangan ya kita makan, kok bersih-bersih, orang pada gumun, loh kok bersih sekali begitu, ya enggak ada satupun upo. Ini mungkin dibilang ini lagi kelaparan, jadi semuanya enggak tersisa, padahal ini mengamalkan sunnah, bukan dibiarkan begitu. Kalau masih mampu, masih muat ini perutnya, dimakan sampai bersih. Dan tidak sebagian orang awam, jadi sebenarnya lapar, jadi kalau makan ada nasinya sedikit ya lapar, jadi pura-pura ya disisakan sedikit, ada apanya begitu dibiarkan, kemudian dikembalikan ke belakang. Tidak seperti itu. Nah kalau begitu, siapa yang memakan sisa seperti ini, apalagi banyak jumlahnya? Taib. Demikian, menjilati jari-jari dan bersih. Jadi kalau misalnya pakai tangan sudah bersih, ya sudah, enggak perlu kemudian namanya dijilat-jilati begitu. Disebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha ayul iqaha." Jika salah seorang di antara kalian makan makanan, maka jangan mengusapnya langsung. Maka hendaknya dia menjilatinya atau minta dijilatkan. Jadi suruh menjilati atau dijilati sendiri atau siapa yang mau menjilati. Ya barangkali bukan kalian, kalau mungkin kalian satu dengan yang lainnya mungkin, ah kamu ini, mungkin barangkali ya sama istrinya, barangkali sama anaknya, begitu. Berikutnya, yang keberapa? Ke-8, jika panas tidak boleh ditiup. Naha an-Nabi SAW ayat nafasa fil ina aw yang fukufi. Rasulullah melarang untuk meniup di bernapas ini di ina, di bejana, atau meniupnya. Jadi kalau panas biarkan dulu, jangan ditiup begitu ya supaya dingin, jangan, dilarang oleh Nabi. Kalau dikipasi bagaimana, boleh enggak? Ya beda, ini larangannya ditiup-tiup. Kemudian ada berikutnya yang ke-9, menjauhi kekenyangan yang berlebih. Jangan makan ya, mungkin lagi ada acara undangan, kesempatan ini, apalagi prasmanan. Wah, diisi yang sepenuh-penuhnya, jadi segunung tingginya. Apalagi mungkin kalau ngambil nasi bukannya begitu, ya denet sekalian, ya biar mantap begitu. Jadi usahakan makan tidak terlalu berlebih. Kata Rasulullah SAW, "Ma mala'a adamiyun wi'an sarran min batnihi." Tidak ada wadah yang lebih jelek yang diisi oleh Bani Adam, seorang Bani Adam, min batnihi, dari perutnya. Hasb ibnu Adam luqaimat yukimna sulbah. Cukup bagian Adam itu pulukan-pulukan yang bisa menegakkan punggungnya. Fa illam yaf'al, kalau enggak masih mungkin masih membutuhkan, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wasulusun li syarabihi, sepertiganya untuk minumannya, wasulusun li nafasihi, untuk bernapasnya. Dan ini saya rasakan ya, kalau mungkin lagi buka begitu, ini mungkin lagi puasa, kemudian kok buka, pokoknya sudah tadi lapar langsung makan dipenuhi, ini enggak jadi imam, wah itu repot napasnya ya, Jadi kalau mungkin enggak terlalu kenyang masih bisa, masih panjang, tapi kalau penuh jadi cepat capeknya, karena di sini enggak bisa untuk nafas. Tapi kalau mungkin santai, dia enggak terlalu banyak, minum secukupnya, kemudian makan secukupnya, tempat untuk ambil nafas masih ada, masih bersuara dengan apa suara yang enak, dan juga kepanjangan, ini panjangnya suara masih bisa terjaga. Kemudian terakhir, adab di saat makan. Jika dalam acara makan, hendaknya mengedepankan yang tua atau yang memiliki keutamaan, atau dari yang kanan. Jadi kalau ini makan sama ini, ada yang muda, ada yang tua, jangan yang muda enggak punya sopan ya, langsung aja nyerobot, biarkan dulu yang tua. Ini adab. Atau mungkin orang yang memiliki keutamaan, mungkin seorang ulama, seorang alim, didulukan, begitu. Atau mungkin dari arah yang kanan. An Rasulullah SAW utiya bilabanin, Nabi pernah dikasih susu, qad syiba bima, telah penuh dicampur dengan air. Wa an yaminhi a'rabi, di samping kanannya ada orang badui. Wa an yasari Abu Bakar, ada Abu Bakar. Ini badui, ini Abu Bakar. Fasariba, beliau mulai, yang memulai beliau kemudian memberikan kepada orang badui. Wa qala al aiman fal aiman, dari yang kanan ke yang kanan. Ini mestinya dikasihkan Abu Bakar yang utama, bukan kepada orang badui. Ini cara apa? Yang sebelah kanan. Nanti juga ada, ini ada disebutkan dalam hadis, meminta izin. Rasulullah minta izin, ada seorang anak, bolehkah aku berikan kepada yang lebih tua ini? Begitu. Baik. Yang terakhir, adab seusai makan mengucapkan hamdalah sebagai wujud rasa syukur. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'aman sama qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala minni wala quwwah. Siapa yang makan makanan kemudian berdoa sebagai rasa syukur, alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makanan ini, wa razaqanihi, telah memberi rezeki padaku, min ghairi haulin minni, tanpa daya dariku, wala quwwah, tanpa ada kekuatan dariku. Maka akan diampuni, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Diamalkan ini seusai makan, berdoa alhamdulillah. Alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang terakhir, jika diundang, diundang makan, maka hendaknya mendoakan yang mengundang, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fi marzaqtahum. Ya Allah, ampuni yang undang saya ini, rahmati dia, berkati apa yang dia rezekikan. Baik, insyaallah demikian secara ringkas, yaitu adab-adab bagaimanakah kita makan. Insyaallah nafa'ilahuna walhamdulillah.